Tanpa disadari, ku telah terpikat hingga terjatuh dalam pelukmu. Namun ternyata ku salah menduga, kau yang ku sayang kini telah pergi tanpa pesan ataupun alasan. Kecewa aku telan sendiri. 3 bulan 2 minggu seumur jagung cintamu, sungguh tegang kau permainkan diriku. 3 bulan taburkan janji palsu. Ini ku tahu siapa dirimu. Benci, aku benci hampa diri ini. Rinduku sudah tiada lagi. Kamu